Sesungguhnya seorang wanita itu kalau kemudian mereka sudah memasuki surga, Allah muliakan mereka. Dan bahkan Allah jadikan paras mereka dan fisik mereka mengalahkan paras dan fisiknya para bidadari. Padahal antum kan sering baca ya, di dalam hadis-hadis yang sahih, wanita-wanita bidadari di surga itu kalau mereka melirik ke dunia, seluruh kecantikan wanita di atas muka bumi ini hambar. Menjadi tidak ada lagi yang menarik kalau sudah para bidadari itu melirik ke atas muka bumi. Tapi ternyata wanita di dunia kemudian mereka memasuki surga, mereka kecantikannya lebih mulia dan lebih cantik daripada bidadari. Karena sesungguhnya para bidadari diciptakan hanya untuk menjadi wanita bersenang-senang bersama para penduduk surga dari kalangan laki-laki. Adapun para wanita-wanita yang mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, mereka melewati ujian, mereka melewati air mata.